قال البخاري رحمه الله باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر باب tentang khawatirnya seorang mukmin min an yahbata amaluhu wa huwa la yash'ur, untuk yahbat amaluh, gugur amalnya, wa huwa la yash'ur, sementara dia tidak merasakan. Artinya apa? Bahwa ini salah satu sifat mukmin. Seorang mukmin merasa khawatir kalau amalnya itu gugur tanpa dia sadari. Jadi seorang mukmin bukan orang yang ya sudah merasa banyak beramal. Seorang mukmin bukan yang merasa amalnya sudah diterima di sisi Allah. Bukan begitu sifat seorang mukmin, merasa aman dari hal yang membahayakan. Tapi seorang mukmin adalah orang yang khawatir kalau-kalau amalnya itu gugur, kalau-kalau amalnya tidak diterima. Ya, dalam kondisi mungkin dia tidak menyadari. Nah, jadi itu maksudnya, maksud dari bab ini bahwa ini salah satu sifat mukmin. Sifat seorang beriman adalah khawatir kalau amalnya tergugur tanpa dia sadari. Wa qala Ibrahim At-Taimi, ma aradtu qawli 'ala 'amali illa khashitu an akuna mukadzdzaba. Ibrahim At-Taimi rahimahullah mengatakan, tidaklah aku sandingkan ucapanku dengan amalku kecuali aku merasa takut dan khawatir kalau aku didustakan. Yakni beliau mengatakan, ketika aku menyandingkan, membandingkan antara ucapanku dengan amalku, pasti aku khawatir kalau aku dianggap atau aku dianggap pendusta, orang yang tidak dipercaya. Apa maksudnya? Yani tentu kita ingat bahwa seorang mukmin mestinya sejalan antara ucapannya dengan apa? Perbuatannya. Sejalan antara ucapannya dengan perbuatannya. Ucapannya baik, perbuatannya baik. Ya. Tidak berbeda antara ucapan dengan perbuatannya. Nah, kata Ibrahim At-Taimi ketika dibandingkan bagaimana ucapan saya dan amal saya, khawatir aku menjadi orang yang tidak dipercaya. Disebutkan secara apa makna oleh maknanya oleh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, globalnya yani yukadzibuni man ra'a 'amali mukhalifan liqawli, yukadzibuni man ra'a 'amali mukhalifan liqawli, orang tidak akan percaya dengan aku yang melihat aku karena amalku berbeda dengan ucapanku. Ya, yukadzibuni, akan mendustakan aku orang yang melihat amalku ketika berbeda dengan ucapanku. Yani ini sifat kekhawatiran beliau dan menunjukkan ketawaduan beliau. Kita yakin bahwa ulama kita as-salafus saleh amalnya luar biasa. Namun demikian dia merasa ucapannya masih lebih banyak daripada amalnya. Amalnya belum menyamai apa yang dia ucapkan, yang dia anjurkan, yang diperintahkan. Amalnya belum menyamai. Merasa seperti itu. Nah, ini bentuk apa? Bentuk kekhawatiran mereka, para ulama kita rahimahumullah. Sehingga ketika dia bandingkan, dia pun mengira orang tidak lagi akan percaya dengan beliau karena amalnya berbeda dengan yang diucapkan, tidak sebanding. Ya. Tawadhu beliau rahimahullah, dan sekaligus menunjukkan itulah sikap seorang alim, seorang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Curiga terhadap dirinya, curiga terhadap amalnya, amalnya belum seberapa. Diriwayatkan pula di sini dengan isim fa'il mukadziba, ya, bikasri adzal, jadi isim fa'il mukadziba. Hai, maknanya kalau seperti itu, musyabihan lil mukadzibin, diannani qassartu fil amal, kurang lebih maknanya begitu. Musyabihan lil mukadzibin liannani qassartu fil amal, ya. Jadi kata beliau, ketika aku bandingkan amalku dengan ucapanku, aku merasa aku seperti orang yang tidak percaya dengan agama ini, karena amalku tidak seperti yang kuucapkan, tidak sebanding dengan yang kuucapkan. Nah, ini sekali lagi kekhawatiran beliau rahimahullah di satu sisi, dan tawadhu beliau rahimahullah. Naam. Wa qala ibn Abi Mulaika adraktu 30 min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsihi. Qala Ibn Abi Mulaika rahimahullah mengatakan, adraktu 30 min ashabin nabi, aku berjumpa dengan 30 orang dari sahabat nabi. Aku berjumpa dengan 30 orang dari sahabat-sahabat nabi. Kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsihi, semuanya khawatir ada sifat kemunafikan pada dirinya. Semuanya khawatir ada sifat kemunafikan pada dirinya. Nah, padahal mereka siapa? Ashabu Rasulullah, para sahabat Rasulullah, yang Allah sudah katakan dalam ayat apa? Radiyallahu anhum. Mereka membaca ayat itu atau tidak? Bukan hanya membaca, mereka menghafal ayat itu. Radiyallahu anhum, radiyallahu anhum. Mereka membaca itu, tapi tidak kemudian berbangga diri, Allah sudah ridha kepada saya seorang sahabat, saya pasti masuk surga. Tidak. Nah, inilah mukmin yang hakiki, justru mereka tetap khawatir terhadap diri-diri mereka, jangan-jangan ada sifat kemunafikan pada diri mereka. Semua sahabat yang dijumpai Nabi Mulaika, beliau berjumpa 30 orang dari sahabat, semuanya begitu. Kalau beliau berjumpa dengan 50 orang, kita pun yakin semuanya begitu. Kalau beliau berjumpa dengan yang lebih daripada itu, kita pun yakin semua yang beliau jumpai khawatir ada kemunafikan pada diri mereka. Bagaimana tidak? Umar saja, ya, khawatir. Umar yang sudah dapat jaminan langsung, ya, untuk masuk ke dalam al-jannah semasa beliau hidup, itu pun khawatir kalau-kalau ada sifat kemunafikan pada dirinya. Nah, inilah sifat seorang mukmin. Seorang mukmin begitu, tahu diri bahwa ada kekurangan atau banyak kekurangan pada dirinya, tidak merasa dirinya sebagai orang yang suci, sebagai orang yang punya tingkatan tinggi di sisi Allah Azza wa Jal. Tidak, mereka justru khawatir. Ya. Ditambah lagi kata beliau, "Ma minhum ahadun yaqulu innahu ala imani Jibril wa Mikail." Tidak seorang pun dari mereka mengatakan bahwa dia seperti malaikat Jibril dan Mikail dalam bab iman. Tidak ada yang merasa beriman seperti imannya Jibril dan Mikail, tidak ada. Ya. Mereka khawatir, mereka takut. Nah, ini juga beliau sepertinya juga ingin membantah siapa? Orang-orang Murji'ah. Ya, karena orang-orang Murji'ah ini sudah ada sejak zaman tabi'in, seperti yang nanti hadis akan kita baca. Ya, orang-orang Murji'ah sejak dini dari masa atau sejarah Islam sudah ada. Ya. Artinya 100 tahun pertama dari sejarah Islam sudah ada orang-orang Murji'ah. Jadi para tabi'in mengalami awal-awal masa Murji'ah. Nah, seolah-olah beliau ingin membantah mereka. Karena orang-orang Murji'ah di antara apa yang mereka yakini bahwa seorang yang beriman walaupun berdosa, dalam arti melakukan maksiat-maksiat, imannya tetap sempurna seperti imannya Jibril dan Mikail. Itu ucapan sebagian orang-orang Murji'ah. Jadi begitu parah ya keyakinan mereka, begitu menyimpang, sudah berdosa masih merasa imannya apa? Sempurna, bahkan seperti malaikat. Sahabat saja tidak ada yang mengatakan seperti itu. Terus yang benar siapa? Mereka atau sahabat? Nah, orang yang pemikirannya lurus, akidahnya lurus, pasti mengatakan yang benar para sahabat. Jelas. Ya. Karena Murji'ah bukan seorang pun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang yang datang setelah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang membuat bid'ah dengan keyakinan tersebut. Selanjutnya, wa yudhkaru 'anil Hasan, dan diriwayatkan dari Al-Hasan. Al-Hasan Al-Basri yang tadi kita lewati, Al-Hasan ibn Abil Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, "Ma khafahu illa mu'min wa la aminahu illa munafiqun." Tidak takut terhadapnya, tidak khawatir terhadapnya kecuali mukmin. Terhadapnya al-dhamir, dhamir al-ghaib, hu khafahu, dhamirul ghaib ya'udu 'ala madha, disebutkan oleh Ibn Hajar rahimahullah yang rajih, ya'udu ala an-nifaq. Ya, sebagian menyebutkan ya'udu ala Allah Azza wa Jal. Secara makna benar, tapi konteksnya tidak seperti itu. Di sini bermaksud tentang kemunafikan. Ma khafahu ya'ni an-nifaq. Tidak takut terhadap kemunafikan illa mu'min, kecuali seorang mukmin. Tidak khawatir terhadap kemunafikan kecuali seorang mukmin. Jadi itulah sifat seorang mukmin, selalu khawatir, takut kalau dirinya memiliki sifat kemunafikan. Nah, nah ini, ini tentunya koreksi buat kita semua ya. Bagaimana kita? Kita sudah merasa, masya Allah, kita sudah merasa seperti apa? Ya. Kalau kita, na'udzubillah, nggak punya kekhawatiran terhadap diri-diri kita, maka na'udzubillah berarti iman kita perlu dipertanyakan. Ya. Betulkah kita seorang mukmin yang benar-benar? Nah, jadi justru mesti ada kekhawatiran-kekhawatiran semacam itu kalau kita benar-benar seorang mukmin. Ma khafahu illa mukmin wa la aminahu illa munafiq, kata beliau. Dan tidak merasa aman dari kemunafikan kecuali munafik. Justru munafik itulah yang merasa aman dari sifat kemunafikan. Dia padahal munafik, tapi gak merasa bahwa dirinya munafik. Nah, jadi ini sekali lagi juga menjadi bahan koreksi untuk kita semua. Ya, ahibati fillah, kita merasa aman dari sifat kemunafikan apa tidak? Kita khawatir terhadap diri kita apa tidak? Kita curiga terhadap diri kita apa tidak? Kalau kita gak curiga terhadap diri kita, merasa diri kita sudah aman dari sifat kemunafikan, justru na'udzubillah kita tergolong munafik. Na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, berikutnya, wama yuhdharu, wama yuhdharu minal israri ala nifaki wal isyan min ghairi taubah. Wama yuhdharu, ini sudah bukan ucapan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Dan wawu, ini wawu al-atuf, ma ba'dahu ma'atuf ala apa yang sebelumnya, bab khawfil mu'min min an yahbut, an yahbata amaluhu wa huwa la yash'ur wa ma yuhdharu. Jadi ini ma'atuf kepada bab yang di atas. Nah, jadi bab ma yuhdharu begitu, wa bab ma yuhdharu, bab tentang ma yuhdhar, apa yang dikhawatirkan, minal israr, dari sikap israr. Al israr artinya apa? Terus menerus ala nifaq, di atas kemunafikan, wal isyan, dan maksiat, min ghairi taubatin, tanpa taubat. Ya. Nah, baik, khawatir dari sifat kemunafikan dan maksiat tanpa taubat. Ya, dan orang kalau sudah aman dari sifat kemunafikan, merasa aman darinya, ini sangat potensi untuk justru terus dalam kemunafikannya tanpa taubat. Na'udzubillah min dzalik. Karena orang taubat itu langkah pertamanya menyadari bahwa dia salah. Kalau dia tidak merasa salah, ya bagaimana mau taubat? Ya, jadi langkah awalnya apa? Merasa salah, merasa keliru, merasa berdosa, baru dia bisa taubat. Kalau enggak pernah merasa berdosa, bagaimana mau taubat? Maka khawatir justru nanti israr terus menerus dalam dosanya tanpa taubat. Nah, liqaulillahi ta'ala wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Berdasarkan firman Allah, wa lam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak israr. Ini orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa adalah apa? Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak israr terus menerus terhadap apa yang mereka lakukan dari dosa, bahkan mereka bertaubat, wahum ya'lamun, dan mereka mengetahui. Qala al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Muhammad ibn 'Ar'arah, Muhammad ibnu Ar'arah al-Basri, Muhammad ibnu Ar'arah al-Basri, thiqatun akhraja lahu al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud. Al-Basri thiqatun akhraja lahu al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud. قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة نعم من هو شعبة نعم رمان شعبة يد الحجاج الواسطي شعبة يد الحجاج يد الورد الواسطي أبو من أبو بسطام العتكي أمير المؤمنين في الحديث نعم طيب عن زبيد عن زبيد زبيد ابن الحارث اليامي زبيد بن الحارث اليامي زبيد بن الحارث اليامي ثقة ثبت عابد ثقة ثبت عابد درجة التعديل كبرapa ini 3 yang mukarrar derajat kedua. Ya, darajat ta'dil yang kedua. Qala sa'altu Aba Wa'il. Sa'altu Aba Wa'il. Naam, Abu Wa'il kunyah. Masmuhu? Ismuhu Syaqiq ibn Salamah Al-Asadi Al-Kufi. Abu Wa'il Syaqiq ibn Salamah Al-Asadi Al-Kufi. Syaqiq ibn Salamah Al-Asadi Al-Kufi. Thiqatun Mukhadram. Ya, Thiqatun Mukhadram. Ya, Mukhadram yani dia apa? Sempat sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuma tidak ketemu dalam keadaan beriman dengan beliau. Nah. Baik. Thiqatun Mukhadram akhrajalahu al-Jama'ah atau Ashabul Kutub as-Sittah. Zubaid mengatakan, saya bertanya kepada Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah rahimahullah anil murji'ati, tentang murji'ah, yakni tentang keyakinan murji'ah, yakni muncul kelompok ini. Jadi kita lihat di sini kapan ditanyakan, kepada siapa ditanyakan, kepada Syaqiq bin Salamah Abu Wa'il, bukan lagi tabi'in, mukhadram, ya kan? Mukhadram. Dari sisi apa zaman, ya di atasnya tabi'in sisi zaman, walaupun secara riwayat beliau sama dengan tabi'in. Nah, ini maknanya bahwa orang-orang murji'ah sudah muncul saat itu, sudah ya, di zaman awal-awal Islam setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di zaman para tabi'in sudah muncul. Faqala, maka beliau mengatakan, haddatsani Abdullah. Man huwa Abdullah? Di sini Abdullah bin Mas'ud. Ya, sering disebut muhmal seperti ini. Abdullah bin Mas'ud dalam hadis-hadis hadatsani Abdullah, maksudnya Ibnu Mas'ud, sering seperti itu. Ya, bukan Abdullah yang lain, tapi seringnya kalau muhmal adalah Abdullah bin Mas'ud. Qala hadatsani Abdullah, yani Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud Al-Hudzali, ya, Abdullah bin Mas'ud Al-Hudzali min kibari al-ulama min as-sahabah, min kibari al-ulama min as-sahabah, termasuk ulama besar dari kalangan sahabat, bukan ulama biasa ini, ya. Jadi di kalangan para sahabat juga ada ulamanya, para sahabat bertingkat-tingkat, ya. Di kalangan sahabat juga ada ulamanya, di kalangan sahabat juga ada ahli fatwanya, tidak sederajat para sahabat. Makanya sebagian ulama menulis dalam sebagian buku mereka tentang tingkatan-tingkatan para sahabat, siapa yang jadi mufti di zaman itu, ya. Nah, Ibnu Mas'ud termasuk min kibaril ulama min as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Qala haddathani Abdullah bin Mas'ud anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Sibabu al-muslim, mencela seorang muslim, ya, mencacat seorang muslim adalah kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, membunuhnya adalah kekafiran, memeranginya adalah kekafiran. Ya. Jadi di sini Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah rahimahullah ketika ditanya tentang Murji'ah, beliau menjawab dengan hadis ini. Apa maknanya? Bahwa maknanya keyakinan orang-orang Murji'ah sangat bertolak belakang dengan hadis ini. Orang Murji'ah seperti yang tadi kita sebutkan meyakini bahwa perbuatan dosa, ya, tidak berpengaruh kepada iman seseorang. Walaupun berdosa, imannya tetap utuh, lengkap, sempurna. Itu kata mereka. Ya. Padahal Nabi mengatakan mencela saja sudah kefasikan. Mencela sudah kefasikan. Bagaimana mereka katakan seorang yang berbuat dosa tetap saja sebagai mukmin yang imannya sempurna? Bagaimana? Mencela saja dalam hadis disebut kefasikan. Seorang yang fasik itu sudah bukan mukmin yang sempurna imannya. Ya. Seorang yang fasik itu bukan mukmin yang sempurna imannya. Dia pasti punya iman, tapi sudah tidak sempurna iman yang wajib dia penuhi. Iman itu ada kadar tertentu wajib dipenuhi, ya. Makanya disebut al-kamalu al-wajib. Ada al-kamalu al-wajib, kesempurnaan iman yang wajib dipenuhi. Kalau dia tidak memenuhi kadar ini, di bawah kadar yang wajib, iman ada, cuma enggak sampai kadar yang wajib, berarti dia berdosa, tidak melakukan kewajibannya untuk menyempurnakan iman sampai kadar yang wajib. Jadi naqasa, ya, al-imanul wajib, iman yang wajib kurang. Nah, di antaranya dengan sebab dosa sehingga dia menjadi fasik. Jadi seorang yang fasik imannya jelas berkurang, kadar yang wajib tidak dia penuhi. Ya. Nah, begitu. Nanti ada istilah al kamalul mustahab, kesempurnaan yang disunnahkan, yakni itu di atas yang wajib. Yang wajib terpenuhi, tambah lagi, ini namanya kamal mustahab, yang sunnah. Kalau kamal mustahab ini berkurang, tidak ada masalah. Dalam arti, dia masih dikatakan sempurna imannya. Hanya berkurang yang mustahabnya. Tapi kalau dikatakan fasik, maka al-kamalul wajib tidak terpenuhi. target kamalul wajib tidak terpenuhi. Dengan sebab apa? Dengan sebab sibab mencela. Nah, itu orang-orang Murji'ah sangat bertentangan dengan ini. Apalagi sampai kita luhu membunuh, memerangi. Nabi katakan kufrun. Sementara orang Murji'ah mengatakan dia tetap mukmin. Kamilul iman, sempurna imannya. Oke. Okay. Mukmin kamilul iman, sempurna imannya. Nabi mengatakan hadza kufrun. Membunuh seorang mukmin adalah kekufuran. Nah, jadi di sini Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah rahimahullah menjawab dengan menyebutkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membantah keyakinan orang-orang Murji'ah. Nah, wadih. Baik, insyaallah kita hafalkan hadis ini ya. Dan karena lafadznya mudah, maka insyaallah antum hafal dengan sanadnya ya. Sanadnya berapa? Kam rawinya berapa? Muhammad bin Ar'arah, Syu'bah, Zubaid Al-Yami, Abu Wa'il, Abdullah bin Mas'ud. 5. Nah, 5 para rawi. Baik. Kita cukupkan dulu. Maksudnya di hadal qadar.